إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمتنا عزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram Kitabul Jami'. Kali ini kita akan membahas beberapa hadis, beberapa riwayat tentang adabus salam, adab-adab seputar salam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda liyusallimi as-saghiru 'alal kabir, hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Kecil di sini kecil umur. Jadi yang muda hendaklah mengucapkan salam kepada yang tua. Wal maru al-qa'id, orang yang berjalan hendaklah menyampaikan salam kepada orang yang duduk. Wal-qalilu al-kathir, orang yang sedikit jumlahnya hendaklah menyampaikan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, dan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, warraqibu 'alal mashi, orang yang berkendara hendaklah menyampaikan salam kepada orang yang berjalan. Baik. Hadis ini kana fitna 'azakumullah menerangkan kepada kita salah satu adab salam, yaitu dalam bab salam ada yang berkewajiban mendahului salam. Ada yang berkewajiban mendahului salam, sementara yang lain mendapatkan hak diberi salam. Di sini Rasulullah SAW memberikan ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, yang lebih muda menyampaikan salam kepada yang tua. gitu ya. Ini bagi yang sama-sama berjalan, sama-sama kendaraan, barakallahu fikum, maka yang muda menyampaikan salam kepada yang tua. Barakallahu fikum, ini dikarenakan orang yang tua umurnya memiliki hak al-ihtiram, hak untuk dihormati, hak untuk dituakan. Paham ya? Yang muda menyampaikan salam kepada yang tua, baik laki atau perempuan. Yang kedua, orang yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Ini dengan tanpa memandang usia. Kaidahnya yang berjalan menyampaikan salam kepada yang duduk. Apakah yang jalan itu muda atau tua? Yang duduk muda atau tua? Kaidahnya yang berjalan menyampaikan salam kepada yang duduk. Misal yang jalan lebih tua, yang duduk lebih muda. Siapa yang berkewajiban lebih dulu menyampaikan salam? Yang berjalan, walaupun usianya lebih tua. Nanti posisi dia sedang berjalan. Ini secara etika seperti orang yang pamela saudaranya nuwun sewu. Apa bahasa nuwun sewu? Permisi. Nah, ini seperti orang yang hendak permisi lewat. Di sini yang disyariatkan salam dengan tanpa membungkukkan badan. Ini hukumnya haram. Tasyabbuh dengan kufar. Semata-mata salam. Yang ketiga, al-qalilu 'alal katsir, yang jumlahnya sedikit menyampaikan salam kepada yang banyak. Ini kalau jangan lewat rombongan sama rombongan. Hah? Yang ini rombongan berdua, yang itu berlima. Maka rombongan yang kecil yang sedikit menyampaikan salam kepada rombongan yang lebih banyak. Barakallahu fikum. Disebutkan di antara hikmahnya ialah dengan yang kecil, dengan yang sedikit itu menyampaikan salam terlebih dahulu supaya aman dari kemungkinan kejahatan mereka. Yang banyak itu. Ya, yang kecil yang sedikit lebih dulu menyampaikan salam kepada yang lebih banyak. Hikmah dari hikmahnya ya kan, untuk supaya memberi keamanan dari kemungkinan kejahatan yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Khawatirnya melewati sebuah geng, klub. Khawatir akan mengganggu, merusak dan segala macamnya. Maka yang sedikit tadi menyampaikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Perdamaian. Itu di antara hikmahnya. Walaupun tidak mesti yang lewat orangnya dikatakan preman tadi. Al-muhim kaidahnya yang sedikit menyampaikan salam kepada yang lebih. Ketentuan yang keempat, ar-raqibu 'alal mashi, orang yang berkendaraan lebih dahulu menyampaikan salam kepada yang besar. Jadi kalau yang berjalan lebih dulu menyampaikan salam kepada yang duduk. Yang ini yang berkendara lebih dahulu menyampaikan salam kepada yang berjalan. Apalagi yang duduk. Saya paham ya? Atau misalnya lagi naik sepeda, terpancal, barakallahu, melewati orang yang jalan, kamu yang harus menyampaikan salam. Assalamualaikum. Atau melewati orang yang duduk, kamu yang harus menyampaikan salam. Kenapa? Karena kamu sedang menggunakan kendaraan. Dari lafaz ini barakallahu fikum diambil faedah berikutnya. Orang yang kendaraannya itu lebih besar atau lebih bagus menyampaikan salam kepada yang di bawahnya. Antum bawa sepeda motor, melewati yang pakai sepeda pancar, maka yang bawa sepeda motor lebih dahulu menyampaikan salam kepada yang sepeda motor, lebih dahulu menyampaikan salam kepada yang sepeda pancal. Ada paham ini? Atau bawa mobil, ya, melewati orang yang menggunakan sepeda motor, maka yang bawa mobil lebih dahulu menyampaikan salam kepada yang bawa. Paham ini ya? Ada dua orang sama-sama naik mobil. Yang ini mobil butut tahun 90-an. Yang itu mobil tahun 2000-an. Mobil yang bagus menyampaikan salam kepada yang lebih jelek. Ini diantara hikmahnya kata para ulama. Diantara hikmahnya kata para ulama adalah untuk menunjukkan sikap ketawaduan. Paham ya? Sikap ketawaduan orang yang berkendara. Barakalawakum. Sehingga dengan tawaduknya dia buka jendelanya. Salam. Assalamualaikum. Bisa dipahami soal ya? Bisa dipahami. Barakalawakum. Mana yang lebih dahulu menyampaikan salam? Orang yang naik kuda atau yang naik keledai? Jawaban. Kenapa kok yang kuda lebih dahulu? Nah, karena kuda itu lebih gagah, lebih bagus, lebih mahal, lebih keren. Maka dia harus menyampaikan salam terlebih dahulu untuk menunjukkan apa ya, sikap ketawaduan. Barakallahu fikum. Nah, sekarang jadi masalah itu sama-sama naik sepeda pancal. Papasan, ini naik sepeda pancal, itu juga naik sepeda pancal, sama-sama naik sepeda pancal. Tidak ada yang lebih bagus, podo ae. Siapa yang lebih dulu menyampaikan salam? Yang pertama. Kepada pada sebelumnya, siapa yang lebih muda? Yang muda menyampaikan salam kepada yang tua. Barakallahu fiik. Saya mau tanya lagi, bagaimana kalau seandainya orang yang berkewajiban menyampaikan salam terlebih dahulu tidak melaksanakan kewajibannya? Apakah boleh bagi orang lain tadi mendahului dia salam? Misal, ada anak muda papasan dengan orang tua. Yang muda ini tidak menyampaikan salam. Apakah boleh bagi yang tua menyampaikan salam kepada anak muda? Jawabannya? Boleh. Jawabannya? Boleh. Kenapa kok boleh? Keumuman hadis ada yang lain yang perintah untuk menyebarkan salam. Yang pertama, keumuman hadis untuk menyebarkan salam. Yang kedua, untuk mengajari yang muda tadi adab salam. Yang ketiga, dalam rangka untuk ihya sunnah, menebarkan sunnah salam. Paham ya? Jangan karena orang yang berkewajiban tadi tidak melaksanakan, lalu antum ikut tidak melaksanakan. Jangan. Mungkin dia jahil, mungkin tidak tahu adab dan semisalnya. Kamu yang ajari. Assalamualaikum. Salam. Kalau papasan sama yang tua, salam. Diajari. Kalau tidak, nanti ada apalagi anak muda sekarang ini. Ya. Temu la salam wa la kalam, bahkan la kehormatan wa rasih. Allah misal. Barakallahu fikum. Gimana kalau papasannya yang satu menggunakan mobil Honda Jazz, Filman? Yang satunya lagi bawa mobil Maven. Yang perlu sampaikan salam siapa ini? Jazz. Bukan apa Jazz? Kecil. Lebih keren. Kecil. Makanya lebih gede. Lebih keren Honda Jazz. Dikarenakan Honda Jazz lebih mahal segala macamnya, maka dia lebih dulu menyampaikan salam kepada yang di bawahnya. Karena ilahnya, diantara hikmahnya adalah menunjukkan sikap ketawaduan, maka yang lebih mentereng, yang lebih mahal harganya, itu harus lebih dulu menyampaikan. Ini yang pertama. Adab yang berikutnya disebutkan pada hadis yang berikutnya ya Pak. Wa qala al-muallif rahimahullah wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayyusallima ahadukum. Cukup, cukup mewakili jamaah, mewakili rombongan orang, apabila mereka lewat, salah satu di antara mereka yang mengucapkan salam. Wa yujzi'u 'anil jama'ati ayyurda ahadukum. Dan cukup mewakili jamaah, mewakili rombongan yang ada, salah satu di antara mereka yang menjawab salam. Rawahu Ahmad al-Baihaqi. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan al-Baihaqi. Ini hadis tidak diriwayatkan dari Imam Ahmad, tetapi diriwayatkan oleh al-Baihaqi saja dan juga Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Baiklah, ini adalah yang berikutnya. Ini hadis kasusnya apabila ada rombongan orang papasan dengan rombongan orang yang lain. Tadi dibahas siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam, yang lebih sedikit. Rombongan yang lebih sedikit menyampaikan salam kepada yang lebih. Adab yang kedua dibahas di sini. Barakallahu. Apakah seluruh rombongan tadi harus mengucapkan salam, ataukah cukup salah satunya? Jawabannya, Rasul mengatakan sini, kalau mereka rombongan, cukup salah satu dari mereka yang mengucapkan salam. Baik, yang diberi salam, apakah harus menjawab semua, apa semuanya menjawab salam, ataukah cukup satu aja? Jawabannya, cukup satu saja, seperti disebutkan dalam riwayat ini. Ada maaf? Nah, jadi kalau sama-sama rombongan, bisa diwakili salah satu dari mereka. Rombongan yang pertama yang menyampaikan salam, cukup diwakili satu orang yang menyampaikan salam. Rombongan kedua yang diberi salam, cukup satu yang menjawab. Jangan lupa ini. Apa hukumnya memulai menyampaikan salam? Apa hukumnya memulai menyampaikan salam? Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib. Tapi apa hukumnya menjawab salam? Hukumnya wajib. Nah, labas. Ini harus dipahami baik-baik. Baik-baik. Kembali pada riwayat ini. Jamaah, rombongan ketemu dengan rombongan, cara-caranya seperti yang disebutkan tadi. Baik, saya mau tanya sekarang. Kalau seandainya satu orang papasan dengan rombongan, siapa yang menyampaikan salam? Satu orang. Hukumnya apa ya? Memulai salam hukumnya sunnah. Baik. Ketika satu orang ini menyampaikan salam kepada rombongan tadi, assalamualaikum. Apa hukum jawab salam? Wajib. Wajib. Tetapi ketika mereka rombongan, orangnya banyak, maka menjadi fardu kifayah. Satu orang yang menjawab cukup. Paham ya? Yang lain terwakili. Baik. Sekarang kita balik. Ada satu orang melewati rombongan. Satu orang ini tidak menyampaikan salam. Apakah boleh rombongan tadi menyampaikan salam? Jawabannya? Boleh. Dianjurkan untuk menghidupkan sunnah salam dan mengajari orang tadi. Baik, rombongan yang mengucapkan salam tadi semuanya atau sebagiannya? Jawabannya cukup salah satunya dan itu hukumnya sunnah. Baik, bagi satu orang tadi yang dikasih salam, apa hukum jawab salam? Wajib kifayah atau wajib ain? Wajib kifayah. Wajib? Ki? Wajib? Kenapa wajib ain? Dikarenakan dia seorang diri. Barakallahu. Jadi menyampaikan salam itu hukumnya sunnah, baik satu orang ataukah rombongan. Kalau satu orang jelas, kalau rombongan cukup salah satunya yang menyampaikan salam. Adapun menjawab salam hukumnya wajib. Kalau dia seorang diri maka wajib ain untuk menjawabnya. Sayyid. Kalau dia rombongan, maka cukup salah satu yang menjawabnya alias fardu kifayah. Masya Allah, mafhum. Paham ini? Adab yang berikutnya disebutkan dalam hadis yang berikutnya lagi. Manufina azakumullah. Waqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa anhu. Yani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi yang betul bukan dari Ali bin Abi Thalib. Yang betul dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Kalian jangan mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Wa idza laqitumuhum fi tariqin, kalau kamu menjumpai mereka di sebuah jalan, fatarruhum ila adyaqih, maka pepet mereka sampai kepada jalan yang paling sempit. Kalau kamu jumpa dengan mereka, maka pepetlah mereka, desaklah mereka sampai kepada jalan yang paling sempit. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, ini adab yang berikutnya terkait dengan bab salam, yaitu adabnya ikhwan, kita diharamkan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Adalah yajus. Hukumnya haram karena larangan Rasul dan karena mereka itu adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama. Tak mungkin kamu duluan nyalain mereka. Dari paham ya? Sehingga ini dimasukkan dalam bab al-bara'ah. Sikap berlepas diri, sikap memusuhi al-Yahud wa Nasara. Larangan ini apabila kamu tahu dia seorang Yahudi atau Nasrani. Ngerti, pendeta, biarawati, ini orang non-muslim, kamu tidak boleh mendahului menyampaikan salam. Itu kalau kamu tahu. Kata para ulama, kalau kamu tidak tahu siapa dia, apakah dia Yahudi atau kan Nasrani atau kan non-muslim yang lainnya atau kan bukan, apa hukumnya ya Pak? Tetap menyampaikan salam. Disebutkan dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul islami khair, ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Beliau mengatakan, tut'imu ta'am wa taqra'u salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Islam yang paling baik, engkau memberi makan kepada orang lain, dan yang kedua, engkau menyampaikan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Kamu kenal muslim, sampaikan salam. Atau kamu tidak kenal siapa dia, sampaikan salam. Jadi paham misalnya, Islam yang terbaik, engkau menyampaikan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Kalau ini kembali dari riwayat ini, saya ulangi lagi. Kalau kamu tahu dia non muslim, imma Yahudi wa imma Nasrani, kamu tidak boleh mendahului mengucapkan salam karena kamu tahu dia non muslim. Tapi kalau kamu enggak tahu, maka wajib bagi kamu untuk menyampaikan salam dengan riwayat tadi. Sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu. Paham ini? Halo, Pak. Sekarang bagaimana kalau seandainya non-muslim itu yang mendahului menyampaikan salam? Gimana jawabannya? Dijawab atau tidak? Saya ulangi lagi. Bagaimana kalau seandainya non-muslim, Yahudi atau Nasrani itu yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada kita? Dijawab atau tidak? Jawabannya? Jawabannya? Dijawab atau tidak? Dijawab. Bagaimana cara jawabnya? Bagaimana cara jawabnya? Mengwai. Bagaimana cara jawabnya? Jawabannya? Waalaikum. Jawabannya waalaikum. Nah, ini pendapat sebagian ulama kita. Barakallahu fikum. Kalau non muslim mendahului kita mengucapkan salam, maka kita jawab dengan kata-kata waalaikum. Apapun yang mereka ucapkan, apakah mereka betul-betul mengucapkan salam ataukah mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang lain yang mirip dengan salam, kamu jawab waalaikum. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang kedua mengatakan dirinci. Dirinci. Rinciannya apa? Kalau mereka mengucapkan salam dengan benar, mengatakan assalamualaikum dengan benar dan falsek, assalamualaikum, maka harus dijawab dengan setimpal. Harus dijawab dengan setimpal. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setimpal. Itu kalau dia mengucapkan salam dengan benar. Wallah ini. Rincian yang kedua. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang lain selain salam, entah mengatakan assalamualaikum tanpa lam, assalamualaikum yang artinya kehancuran sekalian, atau dia mengucapkan bahasa-bahasa yang lain yang bukan salam, maka jawabannya bagaimana? Jawabannya waalaikum. Paham ini? Kalau salamnya dengan kalimat-kalimat yang lain, dijawab waalaikum. Tapi kalau salamnya betul dengan lafaz salam yang syar'i, maka dijawab setimpal sesuai dengan yang dijawab. Walau ini ada seorang pendeta, kamu tahu itu pendeta, nyampaikan salam kepada kamu, assalamualaikum Ustaz. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Pendapat ini mengatakan dijawab setimpal. Waalaikumsalam Pak Pendeta. Paham ya? Ini pendapat yang ke? Kalau dengan pendapat yang pertama, apa jawabannya? Waalaikum tok Pak Pendeta. Kalian tahu ya? Waalaikum Pak Pendeta. Mana yang rajin? Sama-sama kuat. Pendapat yang kedua tadi dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan juga dirajihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Mereka berdua merajihkan pendapat yang kedua, dirinci. Dirinci. Ala kulli hal, ketika ada yang cukup dengan mengatakan waalaikum labas, ada masalah ya. Dia mau ngomong apa, mau ngomong salam, mau ngomong kata-kata apa, jawabannya waalaikum. Ada seorang Mas Panida lewat. Selamat pagi Pak. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya waalaikum. No, bukan ucapan salam. Paham ya? Dengan dua pendapat tadi jawabannya waalaikum, bukan ucapan salam. Pendapat yang pertama mengatakan waalaikum jelas. Yang kedua juga mengatakan waalaikum, bukan ucapan salam. Paham ya? Pagi Pak. Waalaikum. Apa waalaikum, waalaikum? Apa sih Pak waalaikum, waalaikum? Ya itu bimbingan agama kami. Kalau orang-orang non-muslim menyampaikan salam kepada kami, kami katakan waalaikum. Apa artinya waalaikum? Hah? Sama-sama. Hah? Sama pagi Pak. Waalaikum. Artinya Pak, sama-sama. Kalau mereka ternyata mendoakan kejelekan, assalamualaikum. Yang artinya apa? Kehancuran, kebinasaan sekarang. Jawabnya waalaikum warahmatullahi. Sama-sama, kamu juga kena. Amin. Barakallahu fikum. Ini beberapa adab yang disebutkan berkaitan dengan salat. Baik. Kemudian dalam riwayat ini ada penambahan lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila diyaqih." Apabila kamu berjumpa dengan mereka Yahudi dan Nasara dalam sebuah jalan, maka pepetlah mereka, desaklah mereka kepada jalan yang paling sempit. Artinya dipepet supaya mereka mengambil pinggir jalan, jangan mengambil tengah-tengah jalan. Minggir dia. Kamu yang tengah, dia yang minggir dalam rangka untuk merendahkan mereka dan agama mereka. Yang perlu dipahami di sini sekarang, riwayat ini pengamalannya, entah riwayat ini pengamalannya apabila kaum muslimin itu kuat, dalam kondisi kuat, punya kuasa, punya pengaruh, bisa. Contoh di zaman sekarang di negara Saudi. Saudi jelas non muslim itu nggak boleh masuk wilayah haram. Barakallah. Oh. Kamu kalau muslimnya kuat, tapi kalau tidak, jangan macam-macam mengamalkan riwayat ini. Pertimbangan maslahat dan mudharat di zaman sekarang ini lebih banyak mudharatnya kalau kamu mengamalkan haji. Tuntut kemana? Pepet. Lapor polisi, polisinya muslim. Tadi baru siapa? Bela? Yang? Ya baru ini, kan gitu ya. Apa itu lho Pak? Saya jalan pepet sampai menabrak tembok. Mana begitu? Polisinya muslim, tapi dia mengusir secara kokoh positif. Pak, sampai aku jalan tidak kiri ya. Jalan rame-rame. Bapak muslim murah. Muslim. Saya juga muslim Pak. Saya itu baca hadisnya Rasul, kalau ketemu non muslim disuruh mepet sampai pinggir jalan. Iki loh ngerepen. Gak paham mereka. Antum betul dianggap bersalah dikarenakan kondisi ilmu agama gak tersebar dan juga kondisi Islam tidak begitu kuat. Kulasannya ini diamalkan kapan? Ketika Islam kondisinya kuat. Bahasa singkatnya ketika mengandung kemaslahatan besar, tidak mengandung mudharat dan mafsadah pada kita. Barakallahu fiik. Naam ya. Ini beberapa adab yang disebutkan dalam tiga hadis ini oleh mu'alif rahimahullah. Saya bawakan adab berikutnya. Adab-adab yang berkaitan dengan bab salam. Adab yang ke? Jom ngelamun. Yang ke? Empat. Tadi kan tiga hadis. Sekarang adab yang keempat. Termasuk adab salam ialah ifsya'us salam, menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Menyebarkan salam di mana-mana. Ifsya'us salam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Rasulullah alaihi salatu wasalam berkata, "Afshis salam wa at'imit ta'am wasilil arham, waqum bil laili wan nasudiyam, wadkhulil jannata bisalam. Tebarkan salam, kata Rasul. Tebarkan salam. Berilah orang lain makan. Sambunglah silaturahmi kalian. Bangunlah di waktu malam ketika orang tidur. Silakan masuk surga dengan selamat. Ini sahih riwayatnya, Pak. Ini menunjukkan apa ya, Pak? Ifsyaus salam, menyebarkan salam termasuk sebab masuk surga. Itu Pak, ketemu orang salam. Assalamualaikum. Namanya menyebarkan. Temu orang salam. Temu orang terus gitu. Dengan suasananya penuh dengan doa salam. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain ya, Pak. Menebarkan salam itu bisa menumbuhkan rasa kasih, rasa cinta di kalangan kaum muslimin. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabtu aw la tulukum 'ala shay'in idza fa'antumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Kata Rasul, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga beriman. Dan belum sempurna iman kalian hingga saling mencinta. Maukah aku tunjukkan sesuatu pada kalian yang kalau kamu kerjakan akan saling mencinta? Beliau mengatakan, sebarkan salam di antara kalian. Maka menyebarkan salam termasuk tanda keimanan, termasuk sabab masuk ke dalam surga, termasuk upaya menumbuhkan rasa cinta di kalangan kaum muslimin. Luar biasa. Termasuk tanda keimanan. Yang kedua, sebab masuk ke dalam surga. Yang ketiga, upaya untuk memunculkan dan menumbuhkan rasa sayang di kalangan kaum muslimin. Maka disebarkan salam. Terangkan tadi Evan, menyampaikan salam itu bukan semata-mata kepada orang yang kita kenal saja. Teman sepengajian salam terus, yang dikenal salam, yang kenal diam kayak robot, kata dia. Tapi yang diajukan segalanya apa? Ditebarkan salam itu seluas-luasnya, baik yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal, terutama orang-orang yang hendak kamu jinakkan, orang-orang yang memusuhi dakwah, tokoh-tokoh provokator dan semisalnya. Nah, yang semacam itu jinakkan mereka dengan ketemu, assalamualaikum, dia raja santai. Ketemu lagi, assalamualaikum pak, santai. Ketemu lagi, assalamualaikum pak, salam, dia raja. Terus begini, ketemu salam terus begini. Insyaallah akan sih macan terus ke Cina sih. Tawangi sih terus. Nah, ini adab yang berikutnya. Barakallah. Adab yang ke-5, memulai mengucapkan salam kepada orang lain. Memulai mengucapkan salam kepada orang lain. Jadi usahakan kamu yang memulai terlebih dahulu. Jangan nunggu dikasih salam. Kalau adab ini diterapkan di kalangan muslimin dan mereka mengamalkannya, maka satu sama lain akan berlomba-lomba memulai. Assalamualaikum. Ya. Perlombaan untuk lebih dahulu menyampaikan salam. Itu merupakan haknya seorang muslim. Apa kata Rasul? Hakul muslimi alal muslimi sittun. Yang pertama, idza latitahu fasallim alaih. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya, kalau kamu bertemu dengan dia, salami dia. Kata-kata kalau kamu bertemu dengan dia, salami dia. Menunjukkan apa ya, Pak? Kamu yang lebih dahulu mengucapkan salam. Ketemu, assalamualaikum. Wah. Itu ada. itu menunjukkan antum menginginkan kebaikan untuk mereka dan mengharapkan kecintaan. Barakallahu fikum, masya Allah. Ada yang ke? Adab yang berikutnya, mengucapkan salam dengan lafaz yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam, tidak menggunakan kalimat yang lain. Paham ya? Sekarang apa lafaz yang diucapkan oleh Rasul ya, Pak? Kalimat assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang dicontohkan Rasul. Adab yang berikutnya, harus menggunakan lafaz salam yang diajarkan oleh Rasul. Itu merupakan salam penghormatan yang Allah ajarkan kepada para malaikat dan kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Ini merupakan salam penghormatannya kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis sangat panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam dan meniupkan rohnya, Nabi Adam bersin. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam dan meniupkan roh padanya, Nabi Adam bersin. Maka dia mengatakan alhamdulillah. Nabi Adam mengatakan alhamdulillah, segera menciptakan Allah. Fahamidallah habibu, dengan izin Allah Nabi Adam bertahmid. Maka Allah mengatakan, menjawab Nabi Allah Adam, yarhamukallah ya Adam, yarhamukallah ya Adam, semoga Allah merahmati kamu ya Adam. Kamu pergi kepada para malaikat itu, menunjuk kepada para malaikat yang sedang duduk. Katakan kepada mereka assalamualaikum. Nabi Adam langsung ke sana menyampaikan assalamualaikum. Maka mereka menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu Nabi Adam kembali kepada Allah dan Allah mengatakan inna hadihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Lafaz ini adalah salam penghormatan kamu dan salam penghormatan anak-anak cucumu di tengah-tengah mereka. Apa dia, Pak? Kalimat assalamualaikum. Boleh ini. Dan tidak diperkenankan menyampaikan salam dengan bahasa-bahasa yang lain. Seperti Subhanal Khair, Subhanal Nur. Apa lagi? Nah, bahasa Inggris. Apa lagi bahasa Inggris? Setelah itu di Arab no. Subhanal Khair, pagi-pagi baik, selamat pagi Pak. Bukan bahasa Inggris. Good morning. Good morning. Good afternoon. Night. Itu lebih tasyabbuh lagi dengan kufar. Banyak lafaz-lafaz yang selain salam jangan digunakan. Biasakan menggunakan salam penghormatan dengan lafaz yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ajari anak-anak kita lafaz seperti itu. Tidak ada yang susah. Ya, assalamualaikum. Adab yang berikutnya ya kawan, bersungguh-sungguh mengucapkan salam dengan lafaz yang sempurna. Bersungguh-sungguh mengucapkan salam dengan lafaz yang sempurna, itu lebih afdal. Jadi salam itu ada tiga tingkatan. Yang pertama kalimat assalamualaikum titik. Yang lebih afdal lagi assalamualaikum warahmatullahi titik. Yang lebih afdal lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dianjurkan, hendaklah kita berusaha untuk menyampaikan salam dengan lafaz yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW sedang duduk, datang seseorang laki-laki kepada Nabi sambil mengatakan assalamualaikum. Rasul mengatakan asyrun, dapat 10. Datang orang yang kedua, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Beliau mengatakan isruna, dapat 20. Datang orang yang ketiga, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna. Beliau mengatakan salatun, dapat 30. Tanya, kata para ulama ayat salatuna hasanah, 30 kebaikan. Yang ini 10 kebaikan, yang ini 20 kebaikan, yang ini 30 kebaikan. Milih yang mana? Milih yang mana? Lewat dia, milih yang mana? Yang banyak, 30. Pilihlah yang 30 kebaikan dengan lafaz yang sempurna. Gitu ya. Jangan salam. Lumayan 10. Iya sih lumayan, cuman kapan kamu dapat yang afdol? Sanjir. Itu kesempatan yang luar biasa. Satu kalimat yang bisa menghasilkan 30 kebaikan. Gitu ya. Tidak rugi, suaranya enggak bayar. Yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 ya. Nah, kalau sering-sering salam, menyebarkan salam, 30 pengkira juga. Masya Allah, banyak. Hada wawah. Paham ya? Usahakan menyampaikan salam dengan lafaz yang paling sempurna. Dikarenakan pahalanya, pahalanya, hah? Paling banyak. Baik-baik, Pak. Adab yang berikutnya. Menjawab salam dengan jawaban yang lebih baik atau setimpal. Menjawab salam dengan jawaban yang lebih baik atau setimpal. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa, An-Nisa ayat yang ke-86, Allah mengatakan wa idza khayyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang setimpal. Baik. Pengamalannya, kalau ada orang yang mengatakan assalamualaikum, apa ya Akbar jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu yang apa? Yang boleh? Yang semisal waalaikumsalam. Kalau ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya apa? Setimpal, tidak ada masalah. Baik, sekarang kalau ada orang yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya dia, jawabannya apa? Jawabannya? Jawabannya? Jawabannya sama, setimpal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikarenakan tidak ada lebihnya. Ada sebagian ulama kita yang menyatakan dilebihkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ada penambahan wa maghfiratuh. Tapi hadis riwayat yang menyebutkan tambahan wa maghfiratuh diperselisihkan. Ya, sebagian mengatakan sahih, sebagian besar mengatakan dhaif. Barulah itu. Maka ketika salamnya itu sudah sempurna, maka kita jawab yang semisal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau ada orang yang salamnya sempurna, kok jawabannya enggak sempurna, enggak setimpal, berarti Anda belum menunaikan hak dia. Salamnya loh lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, waalaikumsalam. Maka Anda belum menunaikan haknya seorang muslim. Paham ya? Jawablah dengan yang lebih afdal atau minimal setimpal. Sehingga kalau ada orang salam, dicermati baik-baik sampai mana lafadznya. Jangan langsung diselak dengan jawaban. Tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau waalaikumsalam warahmatullahi. Terus yang kadang lanjut, assalamualaikum. Sudah kamu potong terlebih dahulu. Ada berakibat nanti jawabannya kurang maksimal. Masya Allah, tabarakallah. Jam 8:30 kurang 5. Nah, baiklah. Di antara adab salam, saya lebih 5. Di antara adab salam adalah assalamu al musafahah, mengucapkan salam disertai dengan jabat tangan. Dengan jabat tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil jabat tangan. Terus. Sambil nanya apa ini? Nanya ke apa? Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Itu samping menyebarkan salam, mengundang rasa cinta di antara mereka berdua, jabat tangan itu memperkuat ukhuwahnya, pertanda tidak ada permusuhan, tidak ada kedongkolan, kedengkian antara mereka berdua. Iki sahabat, masya Allah. Sama sekedar ya, cuma gini-gini parahnya. Apa pahalanya? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga Tirmidzi dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu wasallam menyatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqā." Yang artinya, tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling jabat tangan, melainkan akan diampuni dosa mereka berdua sebelum berpisah. Masya Allah. Jadi digabungkan dengan salam tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jabat tangan. Kan biasanya kan di gini-gini kan itu rontok kabeh dosane. Dikatakan sama Rasul akan diampuni dosa dia sebelum berpisah. Luar biasa. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pengamalannya bagaimana? Jawab tangan ini, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan mahramnya, perempuan dengan dengan mahramnya. Itu perkara yang sepakat di kalangan para ulama ya. Sehingga jangan sampai jabat tangan. Assalamualaikum. Mana rupanya juga ya. Semakin lama jabat tangannya, semakin rontok dosanya ini. Sebelum berpisah, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan di remehkan. Amalannya ringan tapi pahalanya besar. Kira-kira dosa apa yang diampuni? Jawabannya dosa-dosa kecil, shagha'irul dzunub. Sebab dosa-dosa yang besar harus diiringi dengan taubatan nasuha. Dosa besar itu diiringi dengan taubatnya. Sehingga ketika itu mendapati sebuah hadis yang menjelaskan keutamaan sebuah amal menghapuskan dosa, maknanya agar dosa kecil. Barakallahu. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang bertanya kan? Sudah jam 8:30. 55 saya bicara. Monggo Pak, silakan. Kalau disertai dengan berpelukan dan cium di pinggir kanan itu gimana? Sama-sama laki-laki. Baik. Yang ada riwayatnya salam. Yang juga ada riwayatnya jabat tangan. Adapun mu'anaqah, namanya mu'anaqah. Saling apa namanya? Rangkulan. Mu'anaqah. Ini pada kesempatan tertentu. Disebutkan oleh para ulama kita, mu'anaqah itu apabila kita berjumpa dengan seseorang yang dari safar. Paham ya? Dia lama bepergian ketemu musafah. Atau lama tidak berjumpa. Maka ada yang namanya mu'anaqah, saling rangkulan. Sedang ya? Tapi kalau benar-benar ketemu, setiap hari ketemu, maka cukup dengan salam dan jabat tangan dengan tanpa mu'anaqah. Paham ini Pak? Nah, baiklah. Lama tidak ketemu teman satu ini, pas ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil salam, sambil jabat tangan, sambil rangkulan. Di kanan, di kiri, laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Laki dan perempuan mahram tidak ada masalah selama tidak ada fitnah padanya. Selama tidak ada fitnah padanya. Masalah yang lainnya tidak mengapa, asalkan aman dari fitnah. Kata-kata aman dari fitnah semua bentuk fitnahnya. Paham enggak? Kalau ikhwan sama akhwat yang mana yang duluan sana? Jangan salah. Pertanyaan, gimana kalau seorang ikhwan ketemu akhwat? Gitu ya? Siapa yang salam duluan? Jawabannya kalau kita azzaullah, selama tidak mengandung fitnah, maka laki-laki yang lebih dahulu menyalami perempuan. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW beliau menyalami para wanita. Paham ya? Apa syaratnya? Apabila aman dari fitnah. Di antara bentuk aman dari fitnah, antum menyalami rombongan wanita. Paham ya? Atau perempuan tua tidak ada hasrat padanya. Tapi kalau dikhawatirkan fitnah, maka tidak boleh menepis fitnah, menepis kemudaratan lebih dahulu daripada menatakan permasalahan. Berdua ketemu ning gang. Gangnya sempit, gang cilik iki lho. Gang cilik ning arepe wong iki. Ikhwan ketemu akhwat. Senang iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ada sesuatunya malah bahaya. Sehingga langsung pergi dengan tanpa menyampaikan salam dalam rangka untuk menjaga diri dari fitnah yang ada. Dalam ini mafhum. Nah, kalau ketemu orang kafir itu hanya senyum atau menyapa itu gimana? Jangan dului. Tunjukkan izzatul Islam, kemuliaan Islam. Nah, itu bos kita. Nanti teman kerja atau atasan. Ya. Aku kan profesional kerja atau. Kita kerja sama teman-teman yang profesional semata-mata kerja. Kak nyopo kak opo. Maaf Pak, Bapak non muslim. Aku bosmu. Iya Pak, jenengan bos saya dalam urusan kerja, tapi bukan bos saya dalam urusan agama. Kata Allah. Nah, kalau antum punya ketegasan dalam berprinsip dan menerangkan dengan sebaik-baiknya, menghormati. Oh, iya. Ya. Tapi yang sampaikan dengan cara yang non muslim itu ya, kan ketika mendapati orang muslim itu punya prinsip yang jelas, tegas, teguh di atasnya akan dihormati. Sama dengan cara yang terus kalau saya langsung khawatir dia curiga dan segala macam, sampai kan? Maaf bos, mau biar sebentar. Apa itu? Berkaitan dengan prinsip agama saya. Dikarenakan bos ini non muslim, mohon maaf kalau saya nanti ketemu dengan bos tidak ada senyum. Agak sedikit merengut. Itu kenapa? Iya, dikarenakan bos non muslim. Saya kerja di sini betul-betul profesional, murni kerja. Nanti saya nyapa, bosnya kalau jawab, tak jawab bos, saya khawatir. Apa jawabannya? Waalaikumsalam. Sampai kan dia tahu ini peserta agama Islam. Kerja-kerja. Gitu ya. Nah, menjawab salam yang benar, waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Jawabannya kalau menggunakan bahasa Arab yang jelas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kata-kata wassalam? Oh, ini bukan wassalam. Kata-kata wassalam bukan termasuk salam. Wassalam ini termasuk. Kadang kami berkumpul-kumpul dengan tetangga di kampung. Terkadang mereka bertanya tentang aliran apa kami, dan kadang bertanya tentang Islam, hal-hal yang tidak kami ketahui. Dan terkadang pertanyaan tersebut memberikan keraguan kepada apa yang telah kami yakini. Mohon pencerahannya. Baik-baik, terkait dengan orang-orang kampung dan orang-orang umum, antum muamalah umum saja. Ketemu salam, mereka salam jawab, tegur sapa saja. Tidak perlu kemudian sampai pada tingkat cangkruan alias kumpul-kumpul. Paham ya? Tidak perlu. Soalnya perkara yang lain yang bisa berusaha. Kalaupun kumpul ya ala katanya saja. Ketemu, assalamualaikum. Ya sekedar dulu sebentar. Gimana kabarnya anak? Gimana? Sudah? Tunggu ya, assalamualaikum. Jangan sampai bercengkrama kelamaan. Akibatnya indah. Saya paham ya. Kalau bercengkrama lama itu harus dengan teman yang baik, orang-orang yang soleh, yang dipastikan bisa menambah semangat kita dalam beragama. Kalau terjadi yang semacam ini, katakan apa? Kami adalah muslimin, mukminin, Islam biasa, Islam mengkaji agama Allah dengan bimbingan Al-Quran, dengan hadis Rasul, dengan pemahaman para sahabat, kita mengamalkan apa ini? Ada ayat, hadis, terangnya kita amalkan. Kita bukan aliran teroris, bukan syiah, bukan segala macam, tidak. Kami masih berkumpul. Ketika mereka tanya, yang kamu tidak tahu, katakan, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu, ilmu saya terbatas, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli. Atau tadi memberikan yang meragukan, jadi antara akibat bercengkrama kelamaan dengan orang-orang. Gitu ya. Jadi kalau jelas, yang namanya majelis jalsa itu harus dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau muamalah umum silakan, ada masalah. Antum salam, antum bersapa, itu muamalah umum dengan tanpa adanya majelis, dengan tanpa kecangkuan, dengan tanpa kecengkrama, dengan baik. Barakallahu. Tenang baik, tapi nggak sampai cengkrama lama tutup, nggak perlu. Aneh. Wallahu ta'ala bissalam. Ini apa jawab salam yang muslim tadi? Saya mau penjelasan untuk pendapat yang Syekh Husainin dan yang lainnya itu bagaimana menjawab dengan yakin tahu, karena saya pernah tahu juga ada ayat dalam atau kalau nggak salah melarang mendoakan orang kafir. Nah, ini bagaimana jika dikorelasikan dengan ayat tersebut? Lain mendoakan yang dilarang dalam Al-Quran mendoakan orang kafir dengan menjauh sampai. Yang dilarang itu mendoakan ampunan, mendoakan ghafirah, menyebabkan sebagai dengan beristighfar, memintakan ampun. Tidak boleh. Yang sudah mati kafir tidak boleh dimintakan. Sementara yang masih hidup, silakan kamu doakan hidayah, taufik, salam babnya lainnya. Argumentasi yang disebutkan sama Syekh Muslimin dan Bapak Ibn Jawziya rahimahullah, ayat di atas tadi, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw. Itu termasuk kok adilnya Islam. Jauh dengan timbal atau lebih baik. Lebih baik tidak mungkin, karena ketika orang kafir minimal timbal itu merupakan adil Islam. Argumentasi yang mereka sebutkan kayak kisah dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah menjawab mereka dengan wa'alaikum, disebutkan dalam hadisnya Aisyah ketika itu orang-orang Yahudi menyampaikan kepada Rasul kalimat assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum. Paham ya? Pada kata assalamu alaikum yang artinya kebinasaan atas kalian. Rasul marah, wa'alaikum. Aisyah marah-marah. Kita pun sama Rasulullah, wahai Aisyah yang halus, yang halus. Ya Rasulullah, kamu mau bilang apa yang terucapkan? Saya sudah jawab dalam kalimat wa'alaikum. Kata beliau itu menunjukkan bahwasanya kata-kata wa'alaikum untuk lafad-lafad salam mereka yang bukan assalamualaikum. Paham ya? Ada pun yang dengan lafad assalamualaikum, tahiyyat islamiyah, maka dengan ayat tadi wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw. Wallahu a'lam. Sebab ketika itu mengamalkan wa'alaikum terus tadi kali karena kata pendapat hampir pendapat mayoritas yang para ulama ketika dia mengamalkan dengan perincian tadi juga jangan dicari dikarenakan pendapat yang disampaikan oleh dua imam di atas. Wallahu taala a'lam. Kita akan salat disalami orang. Masya Allah, masih banyak semuanya ada pada salam ini. Karena waktunya yang tidak mungkin, makanya saya stop di beberapa adab tadi. Baik, di antara adab yang tadi ya Pak, ketika kamu sedang sholat, paham ya, dan dia tahu kamu sedang sholat, maka antum jawab salam dia dengan gerakan tangan. Gerakan tangan, tangan kanan begini di depan, punggung telapak tangan menghadap ke langit, perus telapak tangan menghadap kepala. Ya, assalamualaikum. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Itu kalau dia tahu kita sedang sholat. Kalau enggak, semua. Misalkan apa namanya, dia di luar sana. Assalamualaikum. Kamu lagi sholat duha di sini. Enggak tahu kamu gini. Ya enggak ada yang lihat. Kemudian di luar sana yang kamu di dalam. Karena ya itu ketika dia tahu kamu sedang sholat. Misalkan kamu lagi sholat sunnah di masjid. Saya kan yang nyalami antum. Assalamualaikum Mas Kur. Dia kan supaya dia tahu kamu lagi sholat kamu. Orang yang punya ilmunya, orang yang punya ilmunya akan paham. Oh, lagi sholat. Itu. Ya, diselaskan ke nyonya masing-masing. Tidak ada apa-apa. Apa itu? Ya, boleh. Membaik kok salamnya. Orang yang akhirnya jelek. Jelek. Sangat jelek. Dikenal di kampungnya. Sangat jelek. Membuat onar. Di tempat kerja ini. Dikenal di kalangan karyawan yang lain, dikenal di kalangan perusahaan dan sak bos-bosnya ini orang karyawan jahat, jelek. Nah, ambil tuan, apa itu menggonceng teman dari rumah ke pabrik itu, kan bilang begini, pasti taling di mana, melting, hati-hati sekarang ada ustaz yang apa itu menyebar fitnah gitu, di naik perahu marah-marah di situ. Ya marah-marah orang-orang tadi itu. Marahnya gimana? Nah, Basuki kan jawabnya ini, ya nggak apa-apa pak, pokoknya nggak ikut kawari saja. Ya dikira entah ini yang ngomong gitu. Di perahu banyak orang marah-marah gitu, dilihat orang banyak itu. Ya, ya, ya, diamkan aja. Yang tadi diamkan aja, jangan. Terkait dengan pada kesempatan yang lain, apakah dia diboikot atau tidak, tergantung maslahatan. Kalau diamkan membuat dia semakin cerah, diamkan aja. Senang. Kalau diamkan mau tambah bikin onar. Oh tambah tengah tengok tambah teriak-teriak ya sudah. Kalau di Sumatera tuh bikin resek itu di perahu. Iya, itu memberikan orang yang orang yang diimkan jangan di, jangan publis, jangan diurusin, diamin saja. Nanti mereka tahu sendiri. Oh ini orang Sumatera tapi raden, raden ya. Di perahu. Raden ya. Ya rodok rodok. Iya. Itu disingkat iku radan iku. Rangedan. Namanya radan. Orang edan. Jangan diurus. Karena sekarang itu jangan dikubus, jangan diurus. Dia tanya, dia mau bicara, jangan diurus. SMS jangan jawab. Anggap enggak ada orang. Maksudnya gini, Pak. Jangan taklim di sepanjang sana, kita suruh ngikuti sana dia gitu. Makanya demo no. Kalau itu pak kita pergi itu aja sehingga orang ngerti kalau orang badan tadi ya. Kalau antum tanggapi orang semacam ini, antum tanggapi semakin ada dia mau ngapas diem mau diem kasih ilmu diem. Itu tusukan yang sangat menyakitkan hati sih. Satu. Ya memang kamu juga enggak enak terus biarin aja jauh. Kalau satu. Padahal yang sempat dicumbro orang brau. Baik repot kriminal. Di rumah itu ada sebenarnya enggak sih insyaallah enggak sampai itu. Kalau pun iya kan nanti orang lain kan memandang. Ngawur sih. Sekarang gini, perahu kan tidak perlu, tidak muat gini. Naik. Itu mati saya, aja habis. Ya, juga. Kalau orang-orang naik ke atas lagi, dia masih naik di situ perahu kan, tidak muat. Gini. Ya, artinya kan dari ceritanya antum ini kan berarti orang ini kan sudah diakui oleh semua pihak radan. Cuman berhubung antum ngeladeni dikiranya kodok jengote ribut. Nah gitu. Nah, makanya supaya mereka tahu dia bukan orang baik-baik antum dia. Supaya mereka ngerti ini bukan orang bukan dari antum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walaupun minkum nakafilah punah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.